بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف: الفعل أقسامه علاماته إعرابه. Penulis berkata fi'il, jenis-jenis, tanda-tanda dan i'rabnya. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il, maka dia ada tiga jenis. Madin, fi'il madi, yu'rafu bita'it ta'nisi as-sakinati. Dia diketahui dengan tak ta'nits as-sakinah. Qala al-mu'allif, lamma anhal haditha anil ismi, ketika Ibnu Hisham selesai membicarakan tentang isim, wa bayyana al-mu'raba minhu wal mabniya, dan menjelaskan isim mu'rab dan isim mabni, syara'a fil kalami 'alal fi'li. Ibnu Hisham mulai membicarakan tentang fi'il. Fadzakara annahu thalathatu aqsamin. Maka beliau menyebutkan bahwa fi'il itu ada tiga jenis. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madi yang pertama, fi'il mudhari' yang kedua, dan fi'il amr yang ketiga. Nah, ini tiga jenis fi'il: madi, mudhari, dan amr. Wa qawluhu madin, dan perkataan Ibnu Hisham, madin, badalun min thalatha. Ini adalah badal dari kata thalathatu. Marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Dia, kata madin ini, marfu' dengan dhammah muqaddarah di atas huruf ya al-mahdhufati yang terhapus. Liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Mana'a min dhuhuriha as-siqalu. Tercegah dari penampakan dhammah ini karena berat. Nah, jadi di sini penulis Ta'jilun Nada menjelaskan tentang kata madin di matan Qatrun Nada. Beliau mengatakan bahwa madin ini adalah badal dari kata salah satu. Dia marfu dengan dhammah yang muqaddarah di atas huruf ya yang dibuang, yang dihapus, karena bertemunya dua sukun. Tercegah dari penampakan dhammah karena berat. Di footnote beliau menyebutkan, hadza i'rabul manqusi fi halatay raf'i wal jarri. Ini adalah i'rab isim manqus pada dua keadaan, ketika rafa' dan jar. Nah, jadi ketika rafa' dan jar, maka i'rabnya itu muqaddar. Idza lam yudhaf, ketika dia bukan mudhaf, walam tadkhul alaihi al, dan tidak masuk padanya al. Li'anna ya'ahu tuhdhafu, karena ya'nya itu dibuang, dihapus. Liltiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua sukun. Ya'il mangkusi wa tanwini, dua sukun itu ialah pada huruf ya mangkus dan tanwin. Nah, dua sukun bertemu di huruf ya dan di tanwin. Nah, jadi ketika dia bukan mudhaf dan tidak ada alif lamnya, dibaca madin. Rofa dan jar ditakdirkan muqaddarah. Amma fi halatin nasbi fatadharul fathatu. Adapun ketika keadaannya nasab, maka fathahnya itu tampak. Nahwu contohnya ra'aitu qadian. Aku melihat seorang hakim. Qadian di sini maf'ulun bihi mansubun bil fathah adh-dhahirah. Nah, ini ketika nasab. Fa in kana mudhafan aw muhalla bi al. Adapun kalau dia adalah mudhaf atau terdapat padanya alif lam al, qudirat alaihi dhammatu wal kasratu lithiqali, maka ditakdirkan harokat dhammah dan kasroh karena thiqal berat. Wadhaharatil fathatu lil khifati, fathah tampak karena ringan di lisan orang-orang Arab. Nah, ini tentang kata madin. I'rab kata madin. Nah, kembali ke atas. Qalan malif wal fi'lul madi, dan fi'il madi kalimatun tadulu ala hadathin wa zamanin inqadha. Fi'il madi adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa, suatu kejadian, dan menunjukkan waktu yang telah berakhir. Nah, jadi dia menunjukkan sebuah peristiwa sekaligus waktu, dan waktunya telah berakhir. Au fi hukmi man qada li tayaqqunihi, atau menunjukkan sebuah atau suatu kejadian yang dihukumi telah lewat, padahal belum lewat tapi dihukumi telah berlalu. Mengapa dihukumi telah berlalu? Karena diyakini akan terjadinya peristiwa itu. Nah, ini definisi fi'il madhi. Jadi fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan satu kejadian dan menunjukkan waktu yang telah lewat atau dihukumi sudah lewat. Nah, karena peristiwa itu pasti terjadi pada satu waktu. Nah, kalau fi'il madhi, dia terjadinya sudah lewat. Nah, atau dihukumi sudah lewat. Fal awwalu, yang pertama, nahwu contohnya safara dhaifu. Contohnya pada kalimat safara ad-dhaifu. Dhaif, tamu itu telah safar, telah bepergian. Fasafara, maka kata safara kalimatun tadulu ala hadatsin. Safara ini adalah sebuah kata yang menunjukkan satu peristiwa, yaitu bepergian. Wahuwa safaru, yaitu pergi, safar. Wa zamanin inqadha, dan menunjukkan satu waktu yang sudah lewat. Qabla nutqi bihadihil kalimati, sebelum diucapkannya kata ini. Jadi sebelum diucapkan kalimat ini, safara dhaifu, peristiwanya sudah lewat. Maka diterjemahkan, tamu itu telah safar. Nah, ini contoh fi'il madhi yang menunjukkan satu peristiwa dan menunjukkan waktu peristiwa itu sudah berlalu. Nah, di footnote-nya di penulis mengatakan Al-azminatu thalathatun. Waktu itu ada tiga macam. Al-halu, pertama al-hal, wa huwa zamanul ladzi yahsulu fihi al-kalamu. Al-hal itu adalah waktu yang terjadi padanya pembicaraan. Jadi ketika berbicara, waktunya itu masih berlangsung. Ini al-hal, jadi sedang. Yang pertama, wal-istiqbalu, dan waktu yang jenis kedua adalah al-istiqbal. Wa huwa zamanul ladzi yubda'u ba'dantiha'il kalami mubasyaratan. Al-istiqbal adalah waktu yang dimulai setelah pembicaraan berakhir secara langsung. Nah, jadi setelah selesai berbicara, baru dimulai waktu itu. Nah, ini al-istiqbal, jadi masa yang akan datang. Kapan masa akan datang itu? Ketika selesai berbicara, itu dimulai waktu tersebut. Kemudian wal madhi, dan yang ketiga adalah waktu madhi. Wa huwa zamanul ladzi qabla bidayatil kalami. Al madhi adalah waktu sebelum dimulainya pembicaraan. Nah, waktu lampau. Jadi sebelum berbicara sudah terjadi. Nah, ini tiga jenis waktu dilihat dari atau ditinjau dari pembicaraan, berbicara. Jadi ada waktu yang masih berlangsung ketika sedang berbicara. Kemudian ini adalah hal. Kemudian ada waktu yang dimulainya itu setelah pembicaraan berakhir. Ini al-istiqbal, waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, waktu yang dimulainya itu sebelum berbicara, sudah dimulai. Ini waktu madhi. Nah, ini tiga jenis waktu. Nah, fi'il madhi ini yang sedang dibahas di sini, yang dicontohkan oleh penulis safara ad-dhaifu dengan kalimat safara ad-dhaifu. Tamu itu telah safar, telah pergi. Jadi safara ini menunjukkan sebuah peristiwa, satu peristiwa yaitu safar, dan menunjukkan telah berlalunya safar itu sebelum berbicara, sebelum waktu pembicaraan. Nah, ini. Kemudian wasani yang kedua, contoh kedua. Maksudnya ialah contoh di mana fi'il madhi itu menunjukkan satu peristiwa dan dihukumi waktunya telah berlalu padahal belum. Mengapa? Karena diyakini terjadinya peristiwa itu. Contohnya nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, ata amrullahi fala tasta'jiluh. An-Nahl al-ayah al-ula. Telah pasti datangnya ketetapan Allah itu, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Nah, jadi di sini ketetapan Allah itu belum datang. Bisa dilihat nanti tafsirnya, belum datang. Tapi dikatakan dengan fi'il madhi ata, telah, padahal belum. Maka di sini maksudnya ialah pasti, maksudnya itu dihukumi telah terjadi. Mengapa? Karena yakin, karena pasti ketetapan Allah itu akan datang. Nah, ini fi'il madhi. Nah, jadi fi'il madhi adalah sebuah kata yang menunjukkan satu peristiwa dan waktunya telah berlalu atau dihukumi telah berlalu karena diyakini terjadinya. Nah, waqad dzakara al-musannifu lil fi'lil madhi alamatan tumayyizuhu 'anil mudhari'i wal amri. Dan musannif sungguh telah menyebutkan sebuah tanda untuk fi'il madhi yang membedakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Wahia ta'u ta'ni fis sakinati, yaitu ta' ta'ni sakinah. Wa ma'na hadha, makna ini adalah anna ayya fi'lin yaqbalu ta'at ta'ni fis sakinati fahuwa fi'lun madin qat'an. Maknanya adalah sungguhnya fi'il apapun yang menerima tak ta'ni sakinah, maka dia fi'il madhi. Maka dia pasti fi'il madhi. Nahwu contohnya jalasa. Nah, jalasa artinya duduk, telah duduk. Fatakulu jalasat hindun. Kemudian kamu katakan jalasat hindun. Hindun telah duduk. Nah, maka jalasat ini fi'il madhi karena padanya terdapat tak ta'nis as-sakinah. Ta itu berarti huruf ta. At-ta'nis berarti menunjukkan perempuan. As-sakinah berarti dia harokatnya sukun. Nah, waqauluhu dan perkataan Ibnu Hisham as-sakinati, sakinah berharokat sukun. Ay as-sakinati as-salatan, yang sukunnya itu asli, original. Fala yadurru taharrukuha li'aridin kaltiqa'i sakinaini, sehingga tidaklah berpengaruh ketika dia berharokat karena adanya faktor eksternal, karena adanya sebab seperti bertemunya dua sukun sehingga dia berharokat. Tapi aslinya dia adalah sukun. Nah, kalau seperti ini tetap dia dikatakan as-sakinah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, qalatim ra'atul azizi Yusuf al-ayah al-wahidah wal-khamsun, telah berkata perempuan atau istri dari raja itu. Di sini qalatim ra'atu, asalnya qalat imra'atu. Nah, harokat pada harokat kasroh pada ta di sini ini bukan harokat asli. Ini berharokat karena bertemunya dua sukun. Sukun pada ta dan sukun pada mim. Nah, ketika bertemu dua sukun, maka gak mungkin dilafalkan sehingga diharokati. Nah, ini harokat bukan asli. Harokat aslinya adalah sukun. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis. Sakinah as-salatan. Tak ta'nis sakinah. Huruf ta yang menunjukkan perempuan dan harokatnya sukun. Harokat aslinya sukun. Nah, wa kharaja liqaulihi as-sakinati, dan keluar dengan perkataan beliau as-sakinah, at-ta'ul mutaharikatu as-salatan, ta' yang berharokat, yang aslinya berharokat. Ta' yang berharokat, dan harokatnya itu asli, original. Nah, fa'in kanat harokatuha harokata i'rabin ikhtasot bil ismi. Kalau harokatnya itu harokat i'rab, maka khusus dia ada pada isim. Kaqaimatin wa fatimata, seperti kata qaimah dan fatimah. Di sini di akhirnya qaimatin atau fatimata di sini berharokat. Harokat ini dikatakan harokat i'rab karena dia bisa berubah-ubah. Nah, kalau seperti ini khusus ada pada isim. Wa in kanat harakatuha ghaira harakati i'rabin, kalau harakatnya itu bukan harakat i'rab, fa innaha takunu fil ismi, maka dia ada pada isim. Kama fi qawlika la haula wa la quwwata illa billah, seperti dalam perkataanmu la haula, tidak ada daya, wa la quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini quwwata ini harokat bina, bukan harokat i'rab. Kenapa? Karena quwwata di sini menjadi isim la nafilil jinsi yang hukumnya itu mabni, maka harokatnya harokat bina. Fa'inkan fa'in fa'inna harokat ta'i harokatu binain, maka harokat ta' pada kata kuwata adalah harokat bina. Nah, jadi ada harokat bina, ada harokat i'rab. Bedanya di mana? Bedanya ketika kata tersebut diletakkan di satu kalimat, apakah dia mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab, maka harokatnya harokat i'rab. Kalau dia mabni, maka dia harokatnya harokat bina. Contoh tadi seperti kata misalnya ja'at Fatimatu. Nah, Fatimatu di sini marfu karena sebagai fa'il dia mu'rab, maka harokat di sini harokat i'rab. Kalau misalnya di sini la haula wala quwata, quwata di sini isim la nafilil jinsi mabni, maka harokatnya harokat bina. Nah, di footnote-nya penulis mengatakan li'annahu ismu la nafiyati lil jinsi, karena quwata adalah isim la nafiyah lil jinsi yang mana dia hukumnya mabni, sehingga harokatnya dikatakan harokat bina. Kama sayati insyaallahu fi babillah, sebagaimana akan datang insyaallah di bab la, nanti akan dibahas. Jadi kalau harokat bina ada pada isim, dilihat isimnya itu dalam kalimat. Wa takunu fil fi'li, bisa juga ada di fi'il. Nahwu contohnya hindun takumu, hindun sedang atau akan berdiri. Tak di sini harokat bina karena memang mabni. Wa fil harfi, tak pada kata takumu, ini harokatnya bina. Kemudian wa fil harfi, dan di huruf. Nahwu rubbata wa thummata, rubbata kerap kali, thummata kemudian. Di sini ta ditambahkan di kata rubbata, ditambah. Asalnya rubba dan thumma, tapi ditambahkan ta. Ini harokat bina, ada pada huruf. Nahwu contohnya rubbata kalimatin fatahat bab syarrin thumma tajalabat li sahibiha balaan. Kerap kali satu kata bisa membuka pintu kejahatan yang kemudian menarik orang yang mengucapkannya dalam satu malapetaka. Nah, ini berkenaan dengan harokat atau as-sakinah. Kemudian qalan malif kama yu'raful fi'lul madhi sebagaimana fi'il madhi dikenal atau diketahui bi ta'il fa'ili dengan ta' fa'il. Ta' yang menunjukkan pelaku. Al-mutaharrikati yang berharokat. Bidhommi lil mutakallimi yang harokatnya itu dhommah berarti menunjukkan pembicara. Awil fathi lil mukhatabi atau fathah berarti menunjukkan yang diajak bicara. Awil kasri lil mukhatabati atau kasroh yang menunjukkan yang diajak bicara perempuan. Nahwu contohnya a'taituka kitaban farihta bihi. A'taitu tu di sini dhommah dia tak fa'il. Berharakat dhommah berarti menunjukkan pembicara. Berarti apa itu aku memberikan ka kepadamu kitaban satu kitab farihta bihi yang kau senang dengan kitab itu. Farihta di sini tak fa'il berharakat fathah berarti menunjukkan yang diajak bicara laki-laki. Farihta engkau senang. Nah, wa nahwu anti kumti bil wajibi. Contohnya, di sini kumti. Ti di sini kata huruf ta. Di sini yang berharakat kasroh ti. Ini adalah ta fa'il. Berharakat kasroh menunjukkan yang diajak bicara adalah perempuan. Kumti. Engkau sudah menunaikan kewajiban itu. Nah, ini tentang fi'il madhi yang dijelaskan oleh Ibnu Hisam di matan dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Fauzan di syarah Ta'jilun Nada bi syarhi Qatrin Nada. Wallahu a'lamu bishawab.